Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore, shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Gembala yang baik. Gembala yang baik. Ini adalah satu frasa atau kalimat dari Tuhan Yesus sendiri yang terdapat di dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Yohanes 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Mari kita baca secara bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara-saudara, ayat-ayatnya yang genap. Yohanes pasal 10 ayat 1, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dan tidak melalui pintu, tetapi dengan menanjak tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia kerja dalam buka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Kebenaran tentang hubungan Allah dengan manusia. Oleh karena menyatakan untuk menggambarkan hubungan antara umat Allah dengan Allah sendiri. Selain karena itu, ketika pemakaian kata gembala dan domba itu diberikan di dalam Alkitab, itu tidak lepas dari konteks pada zaman itu di Timur Tengah mengenai konsep seorang gembala dan juga domba. Yang tidak berdaya, yang sangat tergantung kepada orang lain. di mata gembala, di mata seorang gembala itu sangat berharga, sangat berharga. Kenapa? Karena di zaman perjanjian lama, seorang domba itu salah satu wujud dari kekayaan, salah satu wujud dari kemakmuran. Seseorang yang memiliki begitu banyak domba itu menunjukkan bahwa orang itu memiliki kekayaan, memiliki kemakmuran, jaminan dalam hidupnya. Karena domba itu bisa menyediakan makanan untuk dimakan, bisa bulu-bulunya itu ketika dicukur bisa menghasilkan kain yang begitu indah, serta bisa menjadi sumber kekayaan bagi pemiliknya. Oleh karena itu seorang gembala, sekalipun domba-domba ini lemah dan tidak berdaya, tetapi seorang gembala akan mempertaruhkan hidupnya, akan menghabiskan seluruh hidup, mendedikasikan seluruh hidupnya untuk domba-domba yang tidak berdaya ini, untuk domba-domba yang tidak punya kemampuan, yang sangat lemah. Serta di hadapan para gembala, domba-domba ini begitu berharga. Oleh karena itu, bila perlu dijaga, dipelihara dengan nyawa. Serta itulah domba, konsep tentang domba di dalam perjanjian lama. Serta kemudian gembala, serta gembala berasal dari kata rokeh, yaitu dari akar kata ra'ah. Serta arti hurufiah dari kata ini adalah memberi makan, ya, tufid, atau memimpin di padang rumput, atau menggembalakan. Ya. Serta itu arti hurufiahnya, yaitu merawat, memelihara. Itulah gembala, dan itulah tugas dari seorang gembala pada waktu itu. Dia memberi makan, dia memelihara kehidupan dari domba-domba ini. Dia tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya mengalami kelaparan. Dia tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya berada di dalam ancaman binatang buas yang ada di luar. Bahkan seorang gembala dia bisa bertarung dengan binatang buas. Dia harus memiliki keahlian untuk menghadapi binatang buas, untuk melindungi, untuk memelihara domba-dombanya. Dia tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya dalam bahaya dan juga di dalam kelaparan. Karena seorang gembala secara kufiannya berarti memberi makan, memelihara, merawat, menggembala. Saudara saya teringat masa kecil saya di Nias, gitu ya, di kampung saya. Kalau di Nias memang tidak ada domba, ya tidak ada domba. Saya tidak tahu sekarang apakah ada domba di Nias, gitu ya. Tidak tahu di tempatnya Loserinci, gitu, apakah ada domba di sana. Tapi di tempat saya adanya babi, gitu ya. Adanya babi. Serat di kampung saya itu hampir setiap rumah tangga itu pasti pelihara babi. Pelihara babi. Serat babi-babi itu ya dipelihara oleh tuan rumah. Gitu. Serat demikian juga dengan keluarga kami, ya, orang tua saya serat memelihara babi. Saya melihat bahwa kadang-kadang, ya, sebagai orang yang dari keluarga yang kekurangan, gitu, ya, kadang-kadang kami bisa mengalami kesulitan makan. Serta kadang-kadang bahkan ada saat-saat tertentu di mana tidak tahu harus memakan apa pada hari. Tetapi saya melihat satu hal, ya, saya melihat satu hal dari papa mama saya terhadap babi-babi peliharaannya itu. Serta saya tidak pernah melihat mereka membiarkan babi peliharaannya itu tidak makan satu kali. Ya. Saya tidak pernah melihat mereka membiarkan. Sekalipun anak dengan masa kecil saya baru mengerti itu adalah hati seorang gembala. Hati seorang gembala karena tugasnya adalah memelihara kehidupan gembalanya, memberi makan, merawat, dan dia tidak akan pernah membiarkannya terlantar. Selain perjanjianlah menyebutkan bahwa Allah sendiri adalah sebagai gembala. Selain di dalam berbagai ayat di dalam perjanjian lama, bahkan Allah sendiri ketika Allah berbicara kepada umatnya, dia menyebut dirinya, aku adalah gembala, engkau adalah domba-domba. Selain ketika Alkitab memakai secara figuratif Allah ini sebagai gembala dari umatnya dan umatnya itu sebagai domba-dombanya. Selain kita bisa bayangkan kalau manusia yang terbatas saja, kalau manusia yang ada kelemahannya saja, dia bisa mempertaruhkan namanya, dia tidak membiarkan domba-dombanya terlantar, tidak membiarkan domba-dombanya kekurangan makanan. So, pertanyaannya adalah kalau Allah kita adalah sebagai gembala dan kita umatnya adalah domba-dombanya, Allah kita itu bukan manusia biasa, bukan gembala biasa yang punya keterbatasan. Dia adalah gembala yang sempurna. Dia adalah gembala yang memiliki segala sesuatunya, yang memiliki potensi yang luar biasa, tanpa cacat, tanpa kekurangan. Dia begitu sempurna. Serendah dia tidak akan membiarkan umatnya yang adalah domba-dombanya itu berada di dalam kelaparan, berada di dalam kesulitan, bisa melewati berbagai macam persoalan. Tetapi sama seperti kata Daud, ketika aku berada di dalam lembah kekelaman, jangan bilang aku tidak takut bahaya, sebab Engkau yang adalah Tuhan, yang adalah gembalaku, bersama atau beserta dengan aku. Selain Allah menyebut dirinya sebagai gembala umatnya, selain perjanjian lama menyebut Allah itu sebagai gembala umatnya, saudara-saudara, ketika Mesias dinubuatkan, di dalam perjanjian lama, seorang Mesias yang dinubuatkan itu bukan hanya sekedar seorang atau sosok yang akan menyelamatkan umat, bukan hanya gelarnya sebagai juru selamat, gelarnya Mesias itu dinubuat. Selain Mesias yang dinubuatkan, itu juga adalah Mesias yang akan menjadi gembala. Mesias yang akan menjadi gembala bagi umatnya. Selain itu artinya bahwa Mesias yang akan datang itu yang dijanjikan di dalam perjanjian lama itu bukan hanya tugasnya menyelamatkan manusia dari dosa lalu kemudian tugasnya selesai, tetapi juga Mesias yang akan merawat, yang akan memelihara umat. Sehingga kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani, selain gambaran tentang Yesus yang digambarkan dalam kitab Ibrani, bukan sekedar imam besar, bukan sekedar nabi besar, tetapi dikatakan dia adalah gembala. Dia adalah gembala agung kita yang setelah menyelamatkan kita, setelah dia terus memelihara kehidupan kita, dia terus merawat kehidupan kita layaknya seorang gembala yang memelihara domba-domba. Setelah itu adalah konsep tentang domba dan gembala dalam perjanjian lama. Setelah bagaimana dalam perjanjian baru? Setelah kalau kita melihat dalam perjanjian baru, sebenarnya kita melihat juga konsep yang sama. Serakata yang dipakai untuk domba adalah perbaton dan untuk gembala adalah poinen atau poin main. Serak juga memiliki arti yang sama, yaitu memberi makan, merawat kawanan domba yang ada. Serak waktu kita di dalam Yohanes pasal 10 tadi, bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengidentikan dirinya sebagai gembala. Selain Tuhan Yesus sendiri memberikan predikat kepada dirinya sendiri sebagai seorang gembala yang baik. Serta pada saat Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai seorang gembala yang baik, saya di dalam dunia. Sebab itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku adalah gembala, akulah gembala yang baik. Selanjutnya Tuhan Yesus mendeskripsikan tentang dirinya sebagai seorang gembala yang baik di dalam Yohanes pasal yang 10. Saya menyimpulkan dua hal yang penting, dua hal yang penting yang menjadi inti dari pemaparan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ini. Soal yang pertama adalah kita mengingat di sini ada relasi yang intim antara gembala dan domba. Kita melihat intimate relationship antara gembala, antara Tuhan Yesus sendiri sebagai gembala yang baik dengan umat yang adalah domba-domba. Selanjutnya melihatnya di dalam berbagai macam istilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sini. Surat Tuhan Yesus di dalam ayat yang pertama sampai 6 tadi dikatakan bahwa domba-dombanya itu mendengarkan suaranya. Domba-dombanya itu mendengarkan suaranya. Surat itu satu bentuk kedekatan yang sangat luar biasa. Bagaimana domba-dombanya mendengarkan suaranya? Surat itu menggambarkan satu hubungan yang begitu intim. Misalnya kalau tadi saya cerita tentang apa masa kecil saya yang melihat kenyataan yang memelihara babi di kampung saya. Soalnya biasanya kalau di zaman dulu ya, kalau sekarang sih tahun lalu saya pulang dunia sudah nggak seperti itu begitu ya. Kalau zaman dulu itu babi itu dibiarkan lepas begitu ya dari kandang ya, biar yang di kandang cuma yang memang dipelihara untuk dipotong gitu ya. Biasanya induknya dan kemudian anak-anak babi yang masih kecil itu bebas, tidak dikandang, dilepas begitu saja ya. Dan itu bisa bercampur dengan babi-babi orang lain gitu, babi-babi orang lain. Tapi bisa tahu yang unik ya, ketika pemilik dari babi-babi itu memanggil memberi makan begitu ya, itu langsung secara spontan, secara otomatis babi itu datang. Bahkan kadang-kadang saya memperhatikan hal yang lucu, itu bisa tetangga kiri kanan itu bisa saling sopan, saling panggil babinya masing-masing. Tetapi saya tidak pernah melihat bahwa babi-babi itu nyasar ke tetangga begitu ya. Saya juga tidak tahu apakah domba itu memang ada namanya domba juga namanya ada 100. Kalau di kampung saya sih babinya nggak ada nama begitu, kita nggak ada nama si Noli, si apa begitu yang nggak ada namanya. Iya, saya tidak tahu. Kemungkinan sih domba-domba itu memang secara hurufnya nggak ada namanya. Tetapi dikatakan di sini Tuhan Yesus sebagai gembala yang Yeah.

serap, dia memberikan hatinya untuk itu semua sebagai seorang gembala. Saya tidak percaya bahwa seorang yang merawat dengan baik itu tidak memberikan hatinya kepada orang yang merawat. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan pengorbanan-pengorbanan, bahkan sebelum dia mengorbankan hidupnya di atas kayu salib, saudara, dia sebenarnya sudah mengorbankan segala-galanya ketika dia turun dari tahtanya ke dalam dunia ini untuk menjadi gembala kita secara real di dalam kehidupan kita. Setelah karena itu, Tiberius Caesar mengatakan bahwa tugas dari seorang gembala yang baik adalah untuk mencukur bulu domba-dombanya, bukan untuk mengulitinya. Soalnya itu mencukur itu adalah merawat, untuk merawat domba-dombanya, untuk memberikan perawatan yang terbaik, untuk memberikan pemeliharaan yang terbaik di dalam kehidupan domba-dombanya. Serahkan hanya gembala yang Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik, mendefinisikan diri, mengidentikan dirinya, akulah pintu. Saat ketika Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, dan orang yang masuk melalui pintu itu akan mendapatkan keselamatan. Saudara, kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, ya. Ayat yang ketiga, untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat yang ke-9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Soalnya dikatakan akulah pintu, ketika Tuhan Yesus berkata akulah pintu, maknanya bisa bahwa Yesus adalah jalan untuk menuju kepada keselamatan itu. Sama seperti ketika ia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Bisa bermakna seperti itu. Tetapi dikatakan di sini selain bermakna bahwa dia adalah juru selamat kita, jalan keselamatan kita. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku adalah pintu, juga itu melambangkan bahwa dia adalah pemberi rasa aman di dalam kehidupan kita. Dia adalah dia menjadi pintu kehidupan kita yang memberikan perlindungan dari seluruh musuh-musuh kita, dari segala bentuk ancaman yang ada di luar. Dia memberikan rasa aman di dalam kehidupan. Saudara, pertanyaan kedua, apa yang menjadi sumber rasa aman dalam kehidupan kita? Saat kita meletakkan rasa aman kita kepada dunia ini, kita menjamin hidup kita terhadap dunia ini, atau kita menjadikan Tuhan yang adalah gembala kita sebagai sumber dari rasa aman kita di dalam dunia ini. Saudara, dikatakan dia memberi hidup dan kelimpahan kepada domba-domba. Saudara, kalau ada pencuri dan perampok datang untuk mengambil nyawa, tetapi justru Tuhan Yesus memberikan hidup. Kalau pencuri mengambil hidup daripada domba-domba, tetapi justru Tuhan Yesus memberikan hidup kepada domba-domba itu. Dan hidup yang diberikan adalah hidup yang berkelimpahan. Dan bagaimana cara Tuhan Yesus memberikan hidup itu kepada domba-dombanya, yaitu dengan cara melepaskan hidupnya, memberikan nyawanya. Saudara, ini satu hal yang sangat luar biasa. Seorang pencuri mengambil hidup, mengambil nyawa. Tetapi Tuhan Yesus memberikan nyawa, memberikan hidup. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara Tuhan Yesus kehilangan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya supaya umatnya, supaya domba-dombanya memiliki hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, kalau Tuhan kita sekali lagi adalah Tuhan yang tidak terbatas dan Dia adalah gembala kita, saudara percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berada di dalam pergumulan yang tidak bisa kita tanggung di dalam kehidupan. Serahkan orang tua kita dalam dunia ini saja bisa berjuang mati-matian untuk kita di dalam keterbatasan mereka. Serahkan apalagi Tuhan kita, apalagi Allah kita. Saya kita akan lihat satu video. Serah ini adalah perjuangan seorang ibu serah terhadap anaknya yang sejak lahir difonis menderita cerebral palsi. Serah orang-orang yang dokter meminta dia untuk menyerah saja pada anak ini. Bukan hanya dokter yang menyuruh dia menyerah, ditambah lagi oleh suaminya yang tidak bisa menerima kehadiran sang anak, dan kemudian mereka bercerai. Dia merawat anaknya selama ini, berjuang untuk anaknya sampai anaknya itu bisa menempuh kuliah lulus S1 bahkan lulus S2. Ya, itu bonus itu ya. Biasa-biasa saja di Harvard, seorang universitas terpandang bukan hanya di Amerika, di seluruh dunia universitas yang sangat-sangat terkenal. Dia bisa lulus di sekolah. Seorang perjuangan seorang ibu yang terbatas, perjuangan seorang ibu yang lemah. Seorang pertanyaannya adalah, kalau ibu yang biasa, ibu yang terbatas, ibu yang lemah yang seperti ini bisa berjuang sedemikian rupa terhadap anaknya yang tidak punya harapan itu, seorang apalagi Allah kita, apalagi Tuhan kita yang menjadi gembala dalam kehidupan. Seorang oleh karena itu janganlah menyerah di dalam segala keadaan yang kita hadapi pada saat ini. Janganlah di dalam hidup kita dalam dunia ini. Selagilah kita memiliki iman sama seperti Daud, ketika ia berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Apakah karena dia kuat, karena Daud hebat, karena Daud begitu lihai, karena Daud begitu pintar menghadapi masalah dalam hidupnya? Bukan. Alasannya adalah sebab engkau, sebab gembalaku, sebab Tuhanku beserta. Sehari ini gembala kita tidak akan meninggalkan kita, serta Oleh karena itu, lembah kekelaman apapun yang kita hadapi, serah jalani dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Soal yang kedua yang menjadi aplikasi bagi kita, soal kita juga bisa menjadi lembah-lembah kecil untuk lembah-lembah di sekitar kita. Soal sekalipun kita punya lembah yang agung, yang lembah yang bisa memelihara, yang bisa memelihara seluruh lembah di muka dunia. Tetapi kita terus berkata kepada anak-anak Tuhan, dia berkata, gembalakanlah kawanan domba yang ada pada. Seartinya kita pun diberikan tugas untuk meniru sang gembala mungkin, untuk menjadi gembala-gembala di sekitar kita, bagi orang-orang, bagi domba-domba yang ada di sekitar kita. Mulai dari keluarga kita bisa menjadi gembala di tengah-tengah keluarga kita. Kita bisa terpujilah nama-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.